بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Assalamualaikum warahmatullahi. Kita masih pada pembahasan bab tasyahud. Dan telah kita baca beberapa riwayat yang disebutkan al-Muallif rahimahullah. Kita baca hadis Abdullah bin Mas'ud tentang tasyahud. Juga hadis Ka'ab bin Ujrah tentang salawat. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang bertawud dari empat perkara. Secara global, secara ringkas dalam pembahasan tasyahud, untuk tasyahud awal yang dibaca ialah tasyahud, kemudian boleh setelah itu membaca selawat, boleh membaca, boleh tidak. Adapun dalam tasyahud akhir yang dibaca ialah tasyahud lalu selawat, lalu bertawud, berlindung dari empat perkara, setelah itu berdoa dengan apa yang kita kerjakan. Itu targetnya bagaimana kita bahas kemarin. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya. Disebutkan oleh Malik rahimahullah contoh doa yang diajarkan Rasulullah SAW dalam sholat. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه تاريخ بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم bahwasanya Abu Bakar pernah berkata kepada Rasul عليه السلام علمني دعاء أدعو به في صلاتي يا رب الله أجعلها كسوفا yang aku panjatkan dalam salatku. Qala Rasul menyatakan qul berdoalah Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. دعائي اللهم يا الله إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا سسؤني أبوك لمظالمي ديريكو دينا وظالما لمنا كثيرا فتجاه سيكون نمو لدوسة رسول قوية ما تعمل لله كنتك سبوة مغفرة sebuah ampunan dari sisimu, rahmatilah aku sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah satu ayat dari Rasul alaihi wasallam kepada sahabat dan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Para ulama disebutkan dalam riwayat ini sahabat Abu Bakar minta diajari doa yang dipanjatkan dalam sholat. Gitu ya, adu'in tinggi fi sholati, dalam sholat. Dalam riwayat ini tidak disebutkan dengan pasti kapan, kapan panjatkan doa ini. Nah gitu ya, hanya disebutkan dengan lafaz umum, doa dalam sholat. Kapan? Tidak diterangkan dalam riwayat ini. Maka oleh sebagian ulama kita dipahami seperti yang dipahami oleh Al-Imam Bukhari wal Nasa'i wal Baihaqi rahimahumullah, mereka menyatakan doa ini contoh doa yang dipanjatkan setelah bertawaf dari empat perkara sebelum salam. Sebelum salam. Dan itu nampak dari tartib mualif. Pertama membawakan tasyahud, yang kedua salat salawat, yang ketiga ta'awudz dari empat perkara, baru kemudian doa ini. Ini pendapat sebagian ulama. Ada lagi yang berpendapat bahwasanya doa ini umum, tidak ada pengkhususan untuk tasyahud akhir, sehingga dipanjatkan pada tempat-tempat yang di situ mampu berdoa. Seperti dalam khusus. Ketiga khusus. Kita diperbolehkan untuk berdoa dengan doa ini. Ketiga khusus itu dalam sholat. Tempat yang kedua, sebelum salam. Selesai tasyahud, salawat, bertahu dari empat perkara, sebelum salam kita berdoa. Di antara doanya, doa ini. Ini dua tempat yang disebutkan oleh para ulama dalam salat yang mungkin bagi kita untuk memanjatkan doa-doa lain, zikir-zikir salat. Dan ini pendapat yang lebih mendekati. Mendekati. Doa ini tidak khusus untuk sebelum salam, tetapi juga bisa dipanjatkan ketika sujud, yang memang ketika itu dianjurkan sangat untuk berdoa selain zikir sujud. Barakallahu. Kemudian ini bukan pembatasan, tetapi contoh. Jadi salah satu doa yang diajarkan Rasulullah dari surat Al-Quran bukan ini. Maka itulah yang insya Allah kita kembali. Lebih utama untuk kita panjatkan, apalagi isinya itu ialah pengakuan. Pengakuan dosa. Mengaku banyak dosa kepada Allah, lalu minta maghfirah, minta ampun, minta rahmat. Sangat berbuka dengan semuanya. Bagaimana contoh doa dan pembatasan? Artinya setelah itu silakan doa dengan doa-doa yang lain. Diperbanyak. Tidak ada masalah. Sebagaimana yang Rasulullah sebelumnya, "Falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa." Silakan dia pilih permohonan doa yang dia kehendaki. So, yang ini jangan dilewatkan. Ini contohnya Rasulullah SAW. Kalau bicara keafdalan tasyahud, salawat, ta'awudz dari empat perkara, baca doa ini. Nah, kalau mungkin karena panjang, teruskan dengan doa-doa lain yang kita ingin. Nah, ini cukup jelas. Hadis yang berikutnya yang terakhir dalam bab ini. Al-Mu'allim rahimahullah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia berkata, "Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam salatan." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengerjakan satu salat pun, ba'da an najalat alaihi, setelah turun ayat kepada beliau, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ya Allah. illa yaqulu fiha, melainkan Rasul berdoa pada salatnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma qadir. Katanya Aisyah, setelah turun ayat tadi, idza jaa'a nasrullahi wal fath, apa datang kepada datang pertolongan Allah dan kemenangan, si an-nasr selesai. Ketika turun ayat ini, sepertinya dari Rasulullah itu pasti berdoa dalam salatnya dengan doa ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, dalam salatnya. Untuk doa yang ini, apakah khusus untuk tasyahud akhir, apakah khusus untuk doa sujud, apakah boleh dua-duanya? Jawabannya? Coba dia. Jawabannya? Dua-duanya kenapa? Lafaznya umum. Lafaznya umum. Kalau menggunakan lafaz ini tidak umum, karena lafaznya yaqulu fiha, berdoa pada salat umum. Namun oleh mu'alif sekarang dibawakan lafaz yang lain. Wa fi lafzin, disebutkan dalam lafaz yang lain dalam Sahih Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ayyaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma qudus. Adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam sering yakbur, sering berdoa ketika rukuk dan ketika sujud, doa tadi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma qudus. Mahsin kau ya Allah, rakam dengan mengusim kau ya Allah, alhamdulillah. Bertasbih, bertahmid, kemudian minta ampunan dari Allah subhanahu. Lafaz yang kedua ini menerangkan kepada kita doa tadi lebih banyak dipanjatkan ketika sujud dan rukuk. Sehingga oleh sebagian ulama kita, lafaz tadi dimasukkan dalam kategori zikir rukuk, zikir sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma rabbana. Sehingga banyak pilihan. Ketika rukuk bisa, ketika rukuk bisa, ayam um, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, bisa pula ini. Ketika sujud biasanya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, bisa pula yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Alhamdulillah. Pertanyaannya, apakah doa ini boleh dipanjatkan sebelum salam? Setelah tasyahud, shalawat, tahu dari perkara, kemudian doa tadi, Allahumma inni dzalamtu nafsi, selesai, apakah boleh diteruskan dengan doa ini? Boleh, kenapa Pak? Terserah, silakan minta yang kita ingin. Masya Allah. Kalau dari saya yang satu ini, sudah boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada pelarangan dalam riwayat ini. Hadis ini hanya menjelaskan, yakuru ayyakun. Rasul sering berdoa demikian ketika rukuk dan sujud. Bukan berarti tidak boleh sebelum salam. Artinya secara penerapan prakteknya lebih banyak dibaca untuk rukuk dan sujud. Tapi terkadang tidak pula kita panjatkan sebelum salam. Dan kenapa dari perbuatannya Malik ketika menyebutkan doa ini setelah doa yang dijabat. Sehingga urutan itu. Enam. Faedah lain yang bisa kita ambil dari sini adalah ketika rukuk itu juga ternyata diperbolehkan untuk memanjatkan doa. Yang saya maksud, selama ini kan yang kita ketahui, yang kita pahami, berdoa itu ketika sujud. Nah gitu ya. Sujud dipertanya doa. Sudah yang kita pahami selama ini sebelum salam. Nah gitu ya. Dalam riwayat ini disebutkan rukuk itu. Yaktur ayyakula fi rukunihi wa sujudihi. Rukuk dan sujudnya. Ini tasbih, tahmid disertai dengan doa. Allahumma qul. Menunjukkan para penduduk ketika rukuk pun boleh berdoa. Namun disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari. Beliau mengatakan namun untuk rukuk yang lebih sering dibaca Rasul ialah tasbih. Subhana rabbiyal azim. Tasbih sami. Terkadang doa seperti ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Atau doa apapun yang keinginan. Seringnya tasbih, seringnya tahmid, kadang doa. Kalau sujud, terkadang tasbih, seringkalinya doa. Tanya, kalau sujud diperbanyak doanya. Terkadang tasbih. Rukuk diperbanyak tasbihnya, tahmidnya, terkadang doa. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam rangka mengumpulkan semua riwayat yang ada. Dari sini barakallahu'alaikum, ada tiga tempat di mana kita bisa berdoa dalam sholat. Yang pertama ketika rukuk, tapi yang ini kadang. Yang kedua ketika sujud, yang ini silakan bertanya. Yang ketiga sebelum salam, yang ini juga silakan bertanya. Barakallahu'alaikum. Maka ketika berjamaah, tidak memungkinkan bagi kita untuk berdoa sebelum salam. Dikarenakan mungkin imam itu tetap. Maka dipergunakan kesempatan ketika sujud. Tanya doa. Juga dipergunakan kesempatan ketika yang pertama. Ada apa sebaliknya? Kita mendapati imam yang panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang, sampai akhirnya. Maka dimanfaatkan di samping kita membaca zikir-zikir rukuk juga untuk doa. Jadi jangan semua subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Buka. Jadi jangan dia, jangan semua tidak boleh suruh dalam sholat. Inna fi sholat la syughla wa tawakkul. Sibuk. Yang namanya rukuk tidak boleh berhenti. Terus baca apa lagi? Baca apa lagi? Baca doa ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Belum itu sudah sujud. Rukuk air. Maka silakan bagi anda untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala semau anda. Para tidak akan memperbolehkan untuk berdoa walaupun ketika sahur. Para sujudlah. Karena biar demikian. Ketika tasbih, ketika sujud, pemasyhuran sujudnya teruskan dengan doa. Sebanyak. Para indah. Selesai. Alhamdulillah. Dibarakallahu Taala. Babut tasyahud. Nah. Dikaji insyaAllah. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang baru, bab witir, atau juga disebut dengan bab salat malam, ya mulai. Qala al-muallif rahimahullah, babul witir, bab witir. Witir itu maknanya adalah ganjil, alfar, lawan dari asyafri, genap. Sudah. Nah, kenapa dikatakan dengan witir? Jawabannya dikarenakan sholatul lail, sholat malam itu rakaatnya jumlahnya ganjil. Satu atau 3 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11 atau 13. Apa ada apa begitu? 13. Wajib. Farqa. Witir sama dengan kalimat sholatul lail. Kenapa kalau dikatakan dengan sholatul lail? Dikarenakan pelaksanaannya di waktu malam. Dikatakan sholatul lail, sholat lail malam. Juga disebut dengan qiyamul lail. Kenapa kok disebutkan qiyamul lail? Kok ada kata-kata qiyam? Qiyam kan berdiri. Dikarenakan di antara ciri khas qiyamul lail itu ialah qul qiyam. Berdirinya panjang. Jadi antara sunnahnya Rasulullah SAW berdirinya itu panjang. Bacaannya itu panjang. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam qiyamul lail membaca dalam satu rakaat Al-Baqarah, selesai Ali Imran, selesai An-Nisa, selesai Al-Maidah, selesai. Yang dihitung secara kegiatan membaca Quran oleh Hajar Rasulullah itu menghabiskan waktu 2 jam. Itu satu rokaat kali berdiri perkataan. Juga dipahami oleh ulama kita syariatnya ialah qulul qiyam, panjang berdirinya, sehingga dikenal dengan sebutan qiyamul lail, berdiri panjang dalam di malam hari untuk sholat. Jadi yang menjadi ikonnya itu qiyam, gitu ya. Para juga dikenal dengan sebutan tahajud. Diambil dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minal laili fatahajjaj bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam maka hendaklah kau bertahajud kepada Allah. Fatahajjaj bihi. At-tahajjud itu sendiri maknanya ialah bangun malam untuk sholat setelah tidur. Tahajud malam. Dia tidur, bangun dia semalam, kemudian dia mulai tahajud. Dinamakan tahajud dikarenakan ayat tadi. Dikarenakan ayat. Terkadang juga disebut dengan tarawih. Tarawih. Disebut dengan tarawih dikarenakan pada waktu itu, waktu pelaksanaan qiyamul lail itu, umumnya orang-orang pedalaman, orang-orang Arab itu mengistirahatkan atau orangnya mengurusi ternak-ternaknya. Yirawih al-bahain. Dan itu khusus jadinya kerja Ramadan. Juga dikatakan dengan qiyam Ramadan Nasional. Intinya khamdina azimullah satu pembahasan. Tamam? Satu hakikat, satu sholat dengan sekian banyak nama. Barakallahu. Sebut dengan sholat. Sekarang kita baca riwayatnya. An Abdillah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar. Ada seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah alaihi wasallam dalam keadaan Rasul di atas mimbar. Dia tanya, "Ma nara fi dhulumatil lail?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang salat malam? Qala, Rasul mengatakan, matna dua rakaat. Fa idza khashiya ahadukum subha, apabila salah seorang di antara kalian khawatir subuh, shalla wahidatan, salat satu rakaat. Fa autara lahu ma shalla, maka menjadi witir bagi dia atas apa yang sudah dia kerjakan dari sholat. Wa annahu kana yaqul, dan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ij'alu akhir salatikum bil lail mitra, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari itu witir. Witir yang paling terakhir. Titik. Masyaallah. Hayye. Di sini beliau membahas tentang masalah, langsung membahas tentang masalah rokaat dan kaidiyah dia mulai. Disebutkan dalam hadis ini bahwasanya kaidiyah, tata cara sholat malam itu masna. Kaidiyahnya masna, dua rokaat. Diistilahkan oleh para fuqaha dengan sebutan tariqatul fasl. Cara fasl, yang namanya fasl itu memisah, yakni dua rakaat salam, dua rakaat itu fasl. Tanya, itu mana? Masna. Dua rakaat salam lagi. Begitu. Masna. Pertanyaannya adalah, apakah dia mulai itu hanya dengan satu kaidiyah ini, harus dua? Apakah diperbolehkan empat rakaat langsung sekali salam? Kalau empat rakaat langsung sekali salam disebut dengan tariqatul wasl. Wasl, nyambung. Tariqah, cara nyambung. Nyambung terus sekali salam. Empat rakaat sekaligus. Jawabannya barakallahu, dua-duanya boleh. Alasannya dikarenakan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah SAW pernah melaksanakan qiyamul lail langsung empat rakaat salam. Dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul empat rakaat salam, tiga rakaat salam, empat rakaat. Besar ya, empat-empatnya boleh. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Dua-dua atau empat-empat? Dua-dua atau empat-empat? Alasannya kalau lebih afdal? Iyalah, kenapa mau dikatakan lebih afdal? Alasan mengatakan dua-dua tidak apa? Dari mana? Nah, dua-duanya boleh. Dua-dua silakan. Empat-empat silakan. Itu kan kebolehan. Mana yang siapa? Dikatakan lagi dua rakaat salam. Salam. Argumennya apa kira-kira? Kok lebih apa yang ini? Gimana pak? Sunnah itu dua-dua gitu. Masya Allah. Itu alasannya. Masalahnya Rasul juga pernah mengerjakan empat-empat gitu. Hah? Kalau Rasul artinya beliau yang ketika mengatakan dua-dua itu qaul, sabda. Yang empat-empat perbuatan, fi'il. Masya Allah, nada satu. Itu terkait dengan kaidah usul al-qaul muqaddam 'ala al-fi'il. Boleh. Ada satu hal penting yang disebutkan oleh para ulama, argumentasi yang menunjukkan dua-dua lebih afdal, yaitu riwayat yang menyebutkan dua rakaat salam itu sabda Rasul dalam bentuk menjawab pertanyaan umat. Sa'ala Rasulun An-Nabi, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, beliau di atas mimbar. Artinya di hadapan banyak orang. bagaimana pendapatku tentang qiyamul lail ya Rasulullah? Itu pertanyaan umat menanyakan tentang kaifiyah salat malam. Maka ketika Rasul menjawab masna masna, itu menunjukkan itulah yang paling afdal untuk umatnya. Tanya, itu yang paling afdal untuk umatnya. Ada pun riwayat yang menjelaskan beliau mengerjakan empat-empat, itu menunjukkan boleh. Ada pilihan kedua, boleh. Ya Allah, Allah. Gitu ya. Jadi kalau kemudian sholat malamnya atau sholat tarawihnya 11 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hah, witirnya 3 dibelah 2. Nah, gitu ya. 2 rakaat salam, kemudian terakhir 1 rakaat salam. Apa ini? Mungkin ini. Aye. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini Rasulullah SAW tidak menyebutkan batasan bilangan qiyamul lail. Beliau hanya mengatakan masna masna, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Beliau menegaskan kalau khawatir subuh berapa ya? Salat difahami oleh sebagian ulama kita menunjukkan qiyamul lail itu tidak ada batas maksimal sholatnya. Minimal 2 rakaat. Nah gitu ya. Tidak ada batas maksimalnya. Yang penting 2 kok khawatir subuh 1 sebagai witirnya. Paham gak? Dengan riwayat ini. Jadi kalau misalkan dia yang lainnya tengah malam dini hari, jam 1 dia bangun sholat ya. Sholat terus jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, telung jam sholat terus saya. Ini kira-kira sudah merokat ya. Ya tergantung dia maksudnya panjang ya 11 tahun. Jadi kalau orang-orang yang apalanya gak banyak kayak kita-kita ini palingnya kulhu kalau macamnya gitu ya. Assalamualaikum. Itu mungkin sudah banyak itu rakaat. Lagi tunggu sampai puluhan rakaat. Pertanyaannya adalah apakah pemahaman itu dibenarkan? Nah gitu ya. Apakah dibenarkan pemahaman itu? Jawabannya dibenarkan. Dikarenakan bahwa hadisnya seperti itu. Dua rakaat salat, wajib subuh, 1. Pertanyaan berikutnya, apakah pemahaman itu rasih? Apakah rasih? Dikuatkan. Oh tidak? Tidak. Kenapa? Jadi Aisyah. Nah, itu sudah masya mantap jawabannya. Nah, jawabannya apakah rajin? Kita mengatakan tidak rajin. Salah. Kalau yang ditanyakan pemahaman terhadap riwayat ini salah apakah tidak? Tidak, betul. Memang zahir riwayat yang tadi kita baca begitu, dua rakaat salat, dua, wajib subuh, 1. Apa kabarnya? Demikian pemahaman kita. Loh kenapa? Dikarenakan disebutkan dalam riwayat yang lain dengan tegas, yang paling tegas hanya Aisyah dalam Sahih Muslim. Rasul tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Baik yang mulai selama Ramadan atau di luar Ramadan. 4 rakaat, 1 rakaat. Jangan kamu tanya panjangnya dan indahnya. Salat 4 rakaat, jangan kamu tanya panjangnya dan indahnya. Kemudian 3 rakaat. Nah, maka riwayat Aisyah inilah yang menerangkan tentang batasan maksimal rakaat yang mulai. tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, terus disebutkan dalam riwayat yang lainnya lagi, Rasul pernah 13 rakaat. Bagaimana itu? Tadi 11 katanya, oh sekarang 13. Jawabannya barakallahu'alaikum. Kemungkinan yang pertama, Rasul pernah mengerjakan dua-duanya. 11 pernah, 13 juga pernah. Tapi yang paling sering 11. 13 dikerjakan menunjukkan boleh. Yang kedua, 13 ini dua rakaatnya adalah dua rakaat qabliyah subuh. 11 rakaat dia mulai, sementara dua rakaatnya itu dua rakaat qabliyah subuh. Disebutkan itu dari hadisnya Aisyah dalam Sahih Bukhari. Oke. 13 rakaat, yang dua rakaat adalah dua rakaat qabliyah subuh. Dijadikan satu. Ini jawaban yang kedua. Ada riwayat begini. Tapi kenyataannya adalah riwayat yang umum tidak dengan tegas mengatakan dua rakaat qabliyah subuh. 13 rakaat. Maka jawaban yang ketiga kata para ulama, beliau itu qiyamul lailnya 11 rakaat. Adapun yang dua kemungkinan. Mungkin itu adalah dua rakaat ba'diyah isya. Soalnya dua rakaat ba'diyah isya. Isya, ba'diyah isya dihitung dua. Terus jam mulainya 11. Atau yang kedua, dua rakaat itu adalah rakaatan khafifatani qabla qiyamil lail. Dua rakaat ringan sebagai pembukaan sebelum dia mulai. Disebut dengan sholat istitah. Rakaatani khafifatani yastatihu bihima qiyamal lail. Dua rakaat yang ringan beliau jadikan sebagai pembuka, sebagai istitah sebelum dia mulai. Dan itu ada riwayat yang langsung dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Maka yang kedua itulah yang lebih mendekati. Intinya 11 pernah, 13 pernah. Ada riwayat lain yang dengan lafaznya berbeda-beda, dipahami dengan pemahaman tadi. Mungkin 11 rakaat dia mulai, 2 rakaatnya qabliyah subuh. Mungkin 11 rakaat dia mulai, 2 rakaatnya ba'diyah isya. Mungkin dia mulai 11 rakaat, dia 2 rakaatnya sholat istitah. Ringan sebagai 4-5 rakaat dia mulai. Intinya tetap pada hadisnya Aisyah tidak lebih dari 11 rakaat. Dan akan disebutkan insyaAllah pada hadis yang terakhir dan hadis ini. Sehingga hadis yang tadi kita baca, makna-makna itu menjelaskan tentang kaifiat. Adapun terkait dengan jumlah rakaat diterangkan dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, saya punya pertanyaan. Pak Gani sekarang. Saya harus menyebutkan nama Pak Gani atau Rasid. Pak Gani. Sekarang kalau seandainya ada seseorang yang melaksanakan sholat malam yang mulai atau terawih itu dikerjakan 21 rakaat, apakah dia terjatuh pada penyimpangan? Tanyaannya sudah mulai mengerucut. Tidak, kenapa? Siapa? Siapa nabi yang mana, Pak? Umar bin Khattab sanadnya gimana Pak? Iya, ada riwayat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arwah pada masa kekhilafahan beliau, beliau mengumpulkan kaum muslimin ketika dia mulai dalam satu imam. Sebelumnya mereka sendiri-sendiri. Melihat seperti itu kurang pas, maka dikumpulkan dalam satu umat pada satu imam. Salah satu ini sahih. Disebutkan dalam tambahan riwayat yang lain, ketika itu mereka mengerjakannya 21 kali. Yang ini Pak ya? Iya. Riwayat ini barakallah itu dihukumi oleh ulama kita dengan kebaikan. Secara tubuh baik. Di antara yang membayangkannya ya Rasulullah Al-Ghani rahimahullah. Beliau punya kita putus untuk membahas masalah ini. Baik. Ternyata ada riwayat yang lain dari jalur yang lain. Dari sahabat Umar juga. Sanadnya sahih. Isnaduhu sahih. Ketika itu mengerjakannya 17 rakaat. Bukan 21. Riwayat yang kedua inilah yang menguatkan kita. Bahwasanya riwayat yang menyebutkan 21 dari sahabat Umar itu riwayat yang ganjil. Bahasa hadisnya ganjil, dhaif, tidak diamalkan. Sementara yang sahih 11 mencocoki hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kembali kepada pertanyaan saya tadi pertama. Apakah kalau ada sebagian orang yang melaksanakan 21 rakaat dinyatakan telah menyimpang, mengamalkan sebuah penyimpangan? Bahasanya enggak lagi. Penyimpang. Wah, yang tadi sudah itu. Balik-balik mana ya agak ini ini kira-kira mana ya agak ini mau nyari yang mana nih kira-kira ini agak ini apa ini kamu itu yang sudah di kita ngomong itu salah ya kenapa gak salah itu salah belum jadi lah sahih membilang baik ya apa ini kalau membilang baik pun masa mengatakan mereka menyimpang kira-kira gimana gimana aku gak tahu tanya pertanyaannya agak serem dulu apakah sudah melaksanakan sebuah penyimpangan dengan mengecekan sebuah perokat gimana gimana kalau tadi menyebutkan bahwa tidak ada pembatasan mengenai soal dari Indonesia. Bukan saya yang ngomong, ada sebagian ulama yang memahami demikian. Nah, iya. Terus? Ya, makanya ya, boleh aja. Karena dari pembatasan, dalam hal ini tidak apa. Bukan diterangkan tadi, itu pemahaman yang tidak rasih. Kenapa ada hatinya air? Kalau tadi boleh. Lu sih boleh dari mana? Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi mengatakan boleh. Lah, untuk mengatakan boleh dari mana? Karena ada hatinya air. Saya tegas mengatakan tidak lebih dari 11 rakaat. Anda mengatakan boleh lebih dari 11. Bahasa kasar, akhirnya Anda menyelisih Rasulullah. Dan nyelisih Rasul. Rasul tidak lebih dari 11. Loh anda 21. Sisi boleh. Ya. Saya mengalihkan pembicaraan. Padahal tadi saya bahasanya agak getrom tadi. Kejadian dalam video. Pertanyaan saya tadi, apakah orang yang mengamalkan 21 dinyatakan sudah menyimpang amalannya? Sebenarnya amalan boleh. Siapa lagi nama? Iya. Ini Pak. Kenapa? menyelidiki dunia Rasul. Rasul tidak lebih dari satu rakaat. Jadi, masya Allah. Kalau ada orang yang mengatakan lebih daripada itu, menyimpan. Masya Allah. Sakit nyare menyimpan. Kak Satria menyimpan dari sana. Ada yang sepakat atau ada yang lain pendapat? Gimana, Pak Eka? Berat ni berat. Kenapa kamu ni mawak? Karena tetap berisikan kepada dua-dua. Dan itu tidak dibatasi. Cuma memang kalau mau mengikuti tidak pernah jatuhkan sama Rasul. Ibadah harus nyontoh Rasul. Maka yang keluar dari zonanya Rasul saya katakan menyimpang. Ya, masya Allah. Nah ini kenapa saya angkat? Barakallahu fikum. Supaya kita bisa memahami dengan ilmiah pembahasan-pembahasan yang diulas oleh para ulama, para fuqaha dalam buku-buku fikih mereka. Ini lagi mau disampaikan mengasah. Nah ini terus. Tanya. Baru. Saya juga ada sebagian ulama kita. Sebagian ulama memahami. Dua ya. Pada hadis Ibnu Umar, makna-makna itu tidak menunjukkan pembatasan. Aku silakan anda berapapun sholatnya, yang penting dorokah wengernya saya. Kemudian mereka memahami bahwasanya hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak lebih dari 11 rakaat. Itu amalnya Rasul, contohnya Rasul. Cuma dari itu yang dikatakan sama Insyaallah. Di situ tidak ada penegasan pelarangan dari Rasulullah SAW untuk mengerjakan lebih dari 11. Aisyah hanya memberitakan perbuatannya Rasul tidak lebih dari 11 rakaat. Tidak ada satu riwayat pun yang tegas menyatakan jangan lebih dari 11 rakaat. Mungkin ini Pak. Mana yang berlaku? Walaupun yang kita rajikan itu adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan contoh amalannya Rasul, tidak lebih dari 11. Namun dalam hal ini kita tidak diperbolehkan untuk menyatakan yang mengamalkan dua tapi itu semua. Ingat dapatnya menyimpang. Saya tidak mengatakan kurang afdol. Ini kurang afdol, iya kurang afdol. Karena yang afdol yang disebut Rasul 11. Yang saya dibahasakan menyimpang. Ini bahasa agak aku ini Pak. Aku ini Pak. Gimana harusnya Pak? Tidak. Lain. Kata-kata kurang afdol itu bukan berarti dia menyimpang. Gitu lah Pak. Dia tidak mengerjakan afdal. Itu bukan berarti menyimpang. Kalau sesuatu dikatakan menyimpang, itu pelanggaran besar. Bahasanya kan menyimpang. Dalam huruf baca ah, gitu Pak. Nah, ada kalau itu. Pelanggaran tidak bisa kita mengatakan menyimpang. Kenapa? Yang pertama tadi. Itu pendapat sebagian ulama kita semenjak zaman dahulu penelitian. Yang kedua tadi, pengumuman hadis Abu Umar. Yang ketiga, tidak ada penegasan larangan langsung dari Rasul lebih dari jelas. Ingat yang saya kait apa ini sekarang ialah menyimpang. Sebetulnya dia yang kita rosihkan dengan argumentasi yang meyakinkan dengan kelembutan yang sangat sahih dalam sahih Muslim yang lain adalah Aisyah radhiyallahu anha tidak lebih dari 11 rakaat. Itu yang kita amalkan, itu yang kita kerjakan, yang afdal, yang sunnahnya Rasulullah. Jadi ketika ada orang yang mengamalkan 21, ya itu kita kasih tausiah, kita sampaikan ilmu, menerima alhamdulillah. Kalau tidak, dia lebih mantap dengan pendapat ulama yang berbeda itu. Gimana lah? Tidak suka kita mengatakan dengan kita berminat. Dalam amalnya sebagai ulama kita, bahkan ada yang sampai mengamalkan 61 rakaat. Dan cuma 61. Itu dari keterangan para tokoh yang ada diadakan sensus begitu. Itu ternyata maksimal yang pernah dikerjakan oleh sebagian ulama yang pendapat yang pendapat tadi sampai 61 rakaat. Memang maka ini harus dibiasakan di kalangan kaum muslimin dalam hal seperti ini untuk tidak saling serang. Itu yang pertama. Jadi saling menjelaskan. Maka yang mengamalkan 21, tolong jangan takut dengan 21-nya. Terus sekali-kali mengamalkan yang 11. Bahkan kemudian beralih pada 11. Kalau sekali-kali sekali 21, tidak ada masalah bagi mereka. Ada. Allah SWT. Dikarenakan sahabnya Bapak Jekeh, Warahmatullahi Wabarakatuh. Kemudian juga khilafnya para ulama. Dan juga dikarenakan pemahaman mereka tentang hadisnya Rasul alaihi wa sallam. Sehingga untuk menyerahkan menyimpang itu adalah agak. Walaupun kita merosikan pendapat yang mengatakan 11. Yang kita amalkan 11. Yang kita dakwahkan ke orang lain. Lanjut. Oh. Mempertahankan yang afdal apa yang menyimpang tadi. Gitu dong amalnya. Ada yang satu ketika terawih, kalau pas selain terawih berapa? Nah itu dia, itu pembahasan pas yang berikutnya. Apa ada pas yang berikutnya? Bagaimana kalau ada orang yang mengkhususkan 21? Tidak pernah mau mengerjakan 11. Itu pembahasan lain lagi. Karena itu kan dinasihatkan untuk 11 rakaat yang sering itu. Kadang-kadang 21. Ya, untuk toleransi dengan pendapat sebagian ulama. Atau saya yakin yang 21 kok ya sudah 21. Tentu kadang-kadang 11 rakaat dari yang afdol. Itulah, supaya nanti umat mengerti tidak 21 tapi 11 kan sebenarnya Rasul itu. Kalau sampai dengan tentang asal tadi fanatik dengan angka 21, nah itu pasnya berbeda lagi. Kita menjurus ke arah sana. Nah itu kan ya per orang atau per kasus gitu ya. Tapi secara umum ketika ada orang yang mengamalkan 21, enggak mungkin dengan serta-merta kita mengatakan menyimpang itu orang. Menyimpang. Kita itu sama. Para kelas. Gitu ya. Nah, ketika ada pelebaran masalah lebih mengkerucut kok ada perkara-perkara yang memberatkan. Nah, mungkin. Saya tidak Pak. Oke. Ini enggak lagi kita loh. Itu mungkin. Ya, langsung. Lanjut. Kita teruskan dulu Pak, pertanyaan ini. Hah? Di Habar sama juga saya. Baru kita tekan pertanyaan insya Allah. Tenang waktu itu setengah 6, setengah jam lagi. Insya Allah. Ayo. Masih pada hadis yang tadi kita bacakan. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Disebutkan oleh Rasul di sini, fa idza khasyya ahadukum subha shalla wahidah. Kalau dia khawatir subuh, maka sholat satu rakaat menjadi witir apa yang telah dia kerjakan sebelumnya. Ini menunjukkan kepada kita bolehnya sholat yang mulai kurang dari 11. Paham ya? Jadi kita sholat sangat bangun setengah 4 ini. Setengah 4. Wudhu setengah 4 itu siapa? Kan gak lama semua tadi. Sholat kita 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Rakaat yang ke-6 sudah. Qiraahnya kok sudah. Kalau namanya tarhim. Ya. Tarhim. Ini gak lama lagi. Mau ada subuh. Saya teruskan yang berikutnya. Kayaknya enggak bakal bekerja. Karena khawatir, maka dia mendapatkan 6 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan mungkin semua subuh, maka ditutup dengan 1 rakaat witir. Sebagai witir dari apa yang telah dia kerjakan. Alhamdulillah, itu diperbolehkan. Berarti boleh kurang dari 11. Bahkan sebagian ulama berhujjah dengan riwayat ini menunjukkan bolehnya ia mulai itu dengan satu rakaat saja walaupun tidak langsung wahidah. Oke. Bangun mengempat guru melapas rakaat salam selesai. Ini dikuatkan dengan riwayat yang lain yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasul tegas menyatakan demikian. Yang mau sholat 1 silakan, yang 3 silakan, yang 5 silakan, yang 7 silakan, yang 9 silakan, yang 11 silakan. Tegas riwayatnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Barakallahu. Nah. Jadi intinya kata Rasul, "Ij'alu akhir sholatikum lillahi dzikra." Jadikanlah sholat akhir sholat malam kalian adalah witir. Yang penting terakhirnya adalah witir. Saya mau tanya nih, sebenarnya saya ada sebuah pertanyaan nih. Insyaallah. Dan pertanyaannya, apakah diperbolehkan bagi seseorang untuk sholat malam di awal malam bahasa 4 rakaat, kemudian dia bangun di akhir malam meneruskan qiyam lainnya ditutup dengan witir? Kapan? Kalau tanyain, jawabannya, anduk. Tapi paham yang saya pertanyaan. Jadi dia habis sholat isya, baca isya, sudah bangun, niat dia mulai 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dapat 4, itu dia bangun jam 3, 4 meneruskan lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, witir 11. Apakah diperbolehkan? Ah, antum yang jawab. Antum, Mas. Mas? Loh, boleh. Loh, boleh. Loh, iya. Jawaban. Ya, boleh apa enggak? Hah? Enggak tahu juga. Wallahualam juga. Iya. Jadi tak apa-apa saya jawab. Gimana, Mas? Sekarang boleh. Hah? Awal malam. Terus? Tidak, dengan cara tadi dipotong begitu. Di awal malam 4 rakaat. Terus nanti di akhir malam sempurnakan sampai selesai witir. Boleh? Hmm. Boleh, Pak. Hmm. Kenapa kok boleh? Dari yang pertama dikarenakan masih dalam waktunya. Hari ringkas pembahasan para ulama terkait dengan awal waktu dia mulai itu pada isya. Akhirnya ialah terbitnya fajar shadiq. Masya Allah. Dan juga dengan riwayat ini, jadikanlah akhir sholat orang kalian adalah itu. Nah, sehingga di awal 4 putus, nah akhir malam teruskan apa ada masalah. Itu mukadimah apa pertanyaannya, Pak? Inti pertanyaannya berikut ini. Itu sih betul loncatan, Pak. Inti pertanyaan saya adalah bagaimana ketika ada orang yang sholat 2 rakaat salam di awal malam pada isya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat witir, 1 rakaat ganjil witir, 5 itu di akhir malam dia bangun. Apakah boleh bagi dia menyempurnakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam supaya 11 rakaat? Nah, Pak Karaputinya jawab. Boleh. Kenapa kok boleh? Boleh, Pak. Yang betul aja, Pak. Lewat yang mana itu, Pak? Lain lupa dengannya tadi. Iya. Tadi kan, dorokat salam, dorokat salam, gitu. Ini dorokat salam, dorokat salam, satu rakaat ganjil. 5 tidur. Ah. Iya. Ya, bisa jawab kata. Oh, Simbah. Mau apa? Ya, Mbak. Pertama, secara dalil apa boleh yang disebutkan tadi kondisinya itu kan itu tadi jangan nanya lagi Pak artinya. Saya tadi menggambarkan sebuah keisian sholat gitu loh Pak. Itu boleh atau tidak? Jawabannya? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa Pak? Karena secara sholat itu menurut pemahaman saya sebelum ini itu sudah tidak ada lagi. Nah, coba. Kok pintunya ada? Klik gitu ya. Sudah selesai. Maka tidak boleh dengan cara seperti itu. Nah, boleh. Tapi kalau sudah 5 rakaat ya sudah. Tengah malam, nah mungkin dia teruskan jadi 11 rakaat gitu ya. Masya Allah. Sayangnya, Pak. Masya Allah. Kira-kira dalilnya apa ya? Super. Duh, malah boleh saja. Kenapa kamu boleh? Ya benar, dia kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 6, total semuanya 11. Kayak gitu. Dengan niat apa itu 6 rakaat itu? Antum itu sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 6 rakaat dengan niat apa itu? Apa ini? Berarti antum menjadikan qiyamul lail anda ujungnya itu genap, tidak ganjil. Nah gitu Pak ya? Jadi kan akhirnya kan diakhiri dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 6 rakaat. Genap. Saya buka, katanya orang dulu Pak ya. Saya buka sholatmu, suruh tutup. Iya kan? Hah? Bukan, itu diniatkan untuk yang mulai atau diniatkan untuk yang lain? Yang kita bahas sekarang itu yang mulai. Jadi keisiya tadi itu sama-sama dengan niat yang mulai. dua rakaat salam, dua rakaat salam, satu rakaat ganjil di awal malam, tidur, bangun setelah itu, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, enam genap. Dengan keinginan seperti boleh atau tidak? Kerennya? Ada asal boleh, tak boleh gitu. Oh tuai, gimana mereka? Mereka duduknya dari siapa tu nak? Ah, mengatakan kepada dua sahabat Umar dan Abu Bakar, jika Umar menjalankan sholat zikir setelah sholat isya, dan kemudian Abu Bakar mengakhiri sholatnya di akhir malam, keduanya dibenarkan. Disebutkan bahwa Umar adalah dikatakan bahwa Rasulullah adalah orang yang sangat berhati-hati, karena khawatir nanti kita menjalankan sholat, khawatir lewat, khawatir tertidur sampai akhir malam. Sementara Abu Bakar disebut adalah orang yang sabar, taat dan sebagainya. Dengan alasan itu insya Allah nanti itu dibolehkan. Tapi yang penting dalam dalam satu malam itu tidak ada dua titik. Dua titik itu maksudnya ganjil itu tidak boleh. Tapi karena itu kita maka kata yang dikatakan sebagai tidak boleh lain diganjilkan. Boleh atau tidak? Ya, masa. Ini penjabaran pendapatnya Zubair. Zubair? Zubair. Kenapa saya? Masya Allah. Benar. Itu alasan yang masya Allah ya. Luar biasa. Sekarang perhatikan baik-baik hadis yang tadi kita baca. Tadi loh, saya ngasih pertanyaan itu. Gak bakal keluar dari yang tadi kita bahas. Rasul mengatakan di sini, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir salat malam kalian itu adalah witir. Gimana? Dengan keifiah yang saya bawakan tadi, berarti ketika di akhir malam dia mengerjakan dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, enam rakaat, itu genap. Berarti dia tidak mengamalkan sabda Rasul ini, tidak menjadikan penutup dia mulai. Berarti, loh, Pak Diom. Berarti ibarat seperti itu. Keinginan seperti itu enggak dikenakan. Dari hadis yang tadi kita baca, ij'alu akhira salatikum bil laili witra, seperti yang dikatakan Mbah tadi. Karena sudah witir, nutup. Baik. Terkait dengan awal malam, akhir malam, itu kan terkait dengan waktu pelaksanaan. Memang waktu mulai dari mulai awal waktu pada isya sampai fajar tadi tidak ada masalah. Mau dilanjut atau mau dipisah dengan tidur tidak ada masalah. Dan terkait dengan kiyah, ujung sholatnya harus witir. Maka ketika ada orang yang mengerjakan dua rakaat salam, kemudian satu rakaat salam, berarti dia telah mengakhiri dia mulainya. Jangan lagi kan boleh satu, boleh tiga, boleh lima, boleh tujuh, boleh sembilan, boleh sebelas. Nutup, flip. Sudah, akhir. Ya itu, dia boleh dia. Dia, terakhir. Dan gitu. Maka ketika dia bangun di akhir malam, maka ketika akhirnya dia mulai. Apalagi kemudian dua rakaat salam, dua rakaat salam, kemudian dua rakaat salam, satu witir, tujuh ganjil sedikit ya, tambah dilarang lagi. Kenapa? Ada hadisnya Rasul SAW yang mengatakan hadis dalam Sunan Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari sahabat Thalib bin Ali, Rasul mengatakan la witrani fi lailatin, tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Sebagian tidak memahami, boleh, yang penting jangan dua witir, satu witir saja. Dan mengatakan itu pemahaman yang benar, tapi tidak rajih. Lalu kenapa? Ada riwayat ini, ija'alu akhir salatikum bil-laili witra. Gitu Pak ya? Iya, betul, memang yang penting jangan dua witir. Tapi ingat, ada lagi satu riwayat ini, hadis Ibnu Umar, jadikanlah akhir salat malam kalian witir. Witir, lak, nutup. Nutup, lalu bisa bongkar lagi. Bongkarnya nanti malam berikutnya. Ada kalau. Nah, gitu Pak ya. Dari situlah diambil saya oleh sebagian ulama kita. Kalau dia kepingin bangun malam lagi, maka di awal malam dibuka. Alias, genap. Jangan diwitir. Tapi genap. Suara kapalan, genap. Terus dibuka itu. Belum usung. Ketika dia di akhir malam bangun, meneruskan lagi. Suara kapalan, tutup dengan witir. Lep. Barakallah. Paham ya? Itu oh, belain lagi pembahasannya. Yang dibahas sekarang dia mulai. Sekarang di luar dia mulai. Apakah itu pertanyaannya? Apakah orang yang sudah dia mulai, misalkan di awal malam, boleh bagi dia ketika bangun di akhir malam untuk sholat yang lain? Jawabannya, boleh. Upaya ada sholat ba'dal wudu, ada istikharah, ada misalkan dia masuk ke masjid, tahiyatul masjid. Tidak ada masalah dengan niatan-niatan tadi. Cuma enggak ada kaitan dengan dia mulai tadi. Kerbongnya sudah tiba gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab, waktunya enggak memungkinkan ini. Tapi yang berikutnya nanti kita bahas pada pertemuan insyaallah. Qobala. Rupanya. Masjid Nasrani itu kalau kita pengennya Rasul itu gimana? Iya, masya Allah. Tapi dari tadi belum terpelepas di benak saya Masjid Nasrani Masjid Nasrani Iya, Masjid Nasrani. Nah, yang pertama yang harus saya jelaskan kepada Anda, malah saya katakan susah untuk mengatakan pikiran Anda menyimpang dari mana. Jadi harus saya tampakkan sekarang ini. Di antara para ulama kita dan para masyayikh kuna di zaman sekarang ini yang berpendapat 21 itu rata-rata ulama Saudi. Dan bukan ulama sebagai ulama Saudi dan dijadikan sebagai sebuah keputusan pemerintah untuk dua haram ini, haramul Makki, haramul Madri, 21. Terlebih memberatkan kita untuk mengatakan menyimpang. Nah, ya. Itu pendapat sebagian ulama kita. Jadi Anda harus paham pendapat ulama Saudi sana 21. Makanya pertanyaan dia, gimana caranya yang akbar itu? Barang-barang, saya terus terang belum pernah mengalami Ramadan di sana. Jadi belum merasakan dia mulai di sana. Cuman berita yang terdengar dari saya, ada pelaksanaan 11 rakaat di akhir malam. Di awal malam 21, nanti di akhir malam ada dia mulai lagi 11 rakaat. Sudah begitu? Tidak ada? Ada? Belum? Sudah begitu? Coba. Hah? Itu yang disampaikan kepada saya oleh sebagian ustaz yang pernah ke sana. Jadi ketika di awal malam pada isya ngobrol dia sampainya begitu. Sudah keluar sama yang lain. Ya tunggu. Salat. Nah, nanti di akhir malam yang sudah terkait. Ya, silakan. Kalau misalkan diadakan dua seperti itu di awal malam 21, kemudian di akhir malam 11, ya, yang awal di akhir malam 11. Kalau salat di sana kan sama 12 di awal, 11 di akhir. 12 Oh, enggak pernah. Iya, udah pernah. Kalau saya mengalami 8 di awal 8, mengalami 12 itu. Oh, begitu. Jadi yang dimaksudkan 21 itu total seluruhnya. Apakah di awal itu 21? Tidak pernah. Tidak pernah. Langsung 21 di awal malam tidak pernah. Loh, pandis jelas-jelas. Ini pernah, kalau pernah, beda. Ya kalau TV kan mungkin live, mungkin tidak live. Jangan-jangan pas satu tidak live. Yang terakhir aja gitu. Gitu ya? Berapa kali? Kalau di jalannya sama itu awal 12 kalau kayak witir ini teruskan di atas malam 11 untuk witir ya kalau gitu bisa kalau sedihkan ke kasusnya aku pilih akhir malam kita kalau melaksanakan untuk diiman kan selesai. Jawabannya kan Pak, saya mau tanya sama aku, yang akhir malam itu sendiri-sendiri atau sama imam juga? Nah, akhir malamnya sebelah tadi. Kalau selesai, itu imamnya antum. Maka antum sudah mendapatkan pahala tadi, semalam sebelum pahala. Anak mikir, akhir malam sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri, akalnya di awal malam antum sudah dapat rakaat, antum selesaikan witir sendiri. Kalau dengan catat dia ada pemenggalan seperti itu, enak. Adalah akhir malam. Maka dengan nafkah sembilan rakaat sesuai dengan sunnah Rasul dan bersama dengan imam. Patah lah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah. Jazakallah. Allah yang paling itu mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah bersulam kembali pada kesempatan berikutnya. Menuliskan kebaikan dan nama yang sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.